Qanibudin a'azakumullah. Inilah keutamaan para ulama. Keutamaan orang-orang yang berilmu. Karena sesungguhnya seseorang, ketika dia memuliakan sunnah-sunnah Rasulullah, memuliakan ajaran-ajaran Rasulullah SAW, maka tentu dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan mulia di hadapan Rasulullah SAW. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah, man 'azzama ashab al-hadis ta'dhum fi 'aini Rasulillah SAW, wa man haqarahum saqata min 'aini Rasulillah SAW. Maka siapa yang memuliakan mereka, orang-orang yang berilmu, dia akan mulia di mata Rasulullah SAW. Dan siapa yang menghinakan, merendahkan orang-orang yang berilmu dari kalangan para ulama, maka dia akan jatuh rendah dalam pandangan Rasulullah SAW. Ikhwan fillah na'azakumullah. Imam Ahmad pernah ditanya, ila aina natlubul budala? Kemana kami harus mencari para budala? Budala bentuk jamak dari badil, orang-orang mulia, orang-orang saleh, atau para awliya, para wali-wali. Kemana? Qanibudin a'azakumullah. Seringkali istilah ini dipakai oleh orang-orang sufi. Di samping awliya, para wali, ada budala, para badil. Yang lebih khusus lagi, khawasul khawas. Ditanyakan kepada Imam Ahmad, kemana kita mencari para budala, para awliya? Beliau diam. Diam sesaat. Sehingga penanya tadi mengira bahwa Imam Ahmad tidak menjawab. Ternyata beliau kemudian menjawab, in lam yakun ashabul hadis fala adri. Kalau budala itu bukan ashabul hadis, aku tidak tahu lagi siapa mereka. Kalau orang-orang saleh, wali-wali Allah Subhanahu wa taala, bukan para ahlul hadis, aku tidak tahu lagi siapa mereka. Karena kalau mau dilihat siapa yang paling saleh, siapa yang paling pantas dikatakan sebagai wali, ya enggak ada lain kecuali orang-orang yang berilmu. Ilmu apa tentunya? Tentunya adalah ilmu agama yang bersumber dari kitab sunnah. Maka yang paling semangat mencari hadis, yang paling semangat menimba ilmu hadis dari sekian para imam-imam, yang semangat untuk berjalan sekian bulan, sekian lama, mengeluarkan hartanya, usahanya, mengeluarkan tenaganya, waktunya untuk mencari hadis, adalah mereka, para ashabul hadis. Maka kalau dikatakan ilaina natlubul budala, kemana lagi kalau bukan kepada mereka, orang-orang yang memang khasnya, sifat yang paling menonjol padanya adalah ilm wa talabul ilm. Berilmu, mencari ilmu, mengamalkan ilmu, bergelut dengan ilmu, itulah para budala. Mereka para awliya. Qanibudin a'azakumullah, kita mendapatkan dua sisi dengan berita-berita tadi, dari hadis, dari ayat, dari ucapan para ulama. Sisi pertama, kita harus memuliakan para ulama, karena merekalah al-budala. Kita harus memuliakan mereka, menghormati mereka, karena merekalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, yang yarfa'illah, yang Allah angkat mereka derajatnya. Itu para ulama, para ahlul hadis. Sisi kedua, berarti kita harus semangat. Sisi kedua, kita harus semangat mencari ilmu. Semangat untuk talabul ilmu. agar kita pun mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fadl ibn Ahmad Az-Zubaydi rahimahullah menyatakan, aku mendengar Imam Ahmad rahimahullah berkata, ketika datang kelompok para pencari ilmu dari para ashab al-hadith, wa bi'aidihimul mahabir, di tangan mereka ada tinta dan pena, siap mencatat ilmu. Imam Ahmad melihat mereka, kemudian berkata dengan tangannya mengisyaratkan pada mereka, qala hadhihi surujul Islam. Hadhihi surujul Islam. Inilah cahaya-cahaya Islam. Lihat ikhwanakum a'azakumullah, yang ditunjuk oleh beliau rahimahullah adalah tullabul ilm, para ashabul hadith, para pencari-pencari ilmu, pencari-pencari hadith, yang siap untuk mencatat ilmu, yang siap dengan tinta dan penanya, siap dengan lembaran-lembaran kertas mereka untuk mencatat ilmu. Inilah surujul Islam, inilah pelita-pelita Islam. Karena tanpa mereka, tanpa tullabul ilm, ilmu akan menjadi mati, tidak hidup. Artinya mati hanya tertulis dalam lembaran-lembaran kitab kuning, hanya tertumpuk dalam maktabah perpustakaan, tetapi tidak ada yang bisa baca, tidak ada yang bisa memahami, karena tidak ada tullabul ilm. Siapa yang menghidupkan ilmu di sepanjang masa? Para ulama wa tullabuhum. Para ulama dan para murid-muridnya. Para pencari ilmu. Khonifidina azakumullah. Kau muslimin yang saya hormati. Maka ketika beliau melihat para ashabul hadith dengan pena-pena mereka, Imam Ahmad bangga melihat mereka. Sebagaimana saya bangga melihat kalian dengan pena-pena kalian, dan menyatakan hadihi surujul Islam, inilah yang namanya cahaya-cahaya Islam, pelita-pelita Islam, berkelip, bercahaya di tengah kegelapan. Qala, diriwayatkan oleh Abu Bakar Muhammad ibn Abbas ibn al-Walid ibn Mahdi yang dikenal As-Sa'il rahimahullah. Beliau berkata, haddatsana Salih ibn Muhammad Ar-Razi qala wa sala'u rajulun, ketika beliau ditanya oleh seseorang tentang siapa al-abdal, abdal juga sama budala, orang-orang saleh atau para aulia, dijawab oleh beliau Salih bin Muhammad Ar-Razi, idza lam yakun ashabul hadis humul abdal fala adri manil abdal, kalau bukan ashabul hadis sebagai abdal, aku tidak tahu lagi apa itu maknanya abdal. Karena na'azakullah, sama dengan ucapan Imam Ahmad rahimahullah ketika ditanya, ila aina natlubul budala, kemana kami mencari tokoh-tokoh panutan umat, kemana kami mencari para wali-wali, awliyaullah. Dijawab, in lam yakun ashabul hadis fala adri manhum. Ternyata di sini dikatakan oleh Salih ibn Muhammad Ar-Razi rahimahullah, juga sama. Ketika ditanya masalah al-abdal, jawabannya juga sama. In lam yakun ashabul hadis, kalau bukan ashabul hadis, aku tidak tahu siapa lagi kalau bukan mereka. Khodimuddin azakumullah. Sekarang kita menyaksikan perbedaan yang sangat mencolok, perbedaan yang sangat jauh antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Orang yang membaca hadis-hadis walaupun sedikit dengan orang yang sama sekali tidak membaca. Orang yang dikatakan sebagai ahlus sunnah salafiyun dengan mereka-mereka ahlul hawa, ahlul ra'i, orang-orang yang tidak bersandar pada ilmu. Syaitan bainahuma. Sangat jauh perbedaan antara keduanya. Keluar kalimat-kalimat dari mereka para ashabul ahwai yang mengerikan. Keluar dari mulut-mulut mereka kalimat-kalimat yang sangat mengerikan. Yang sangat berbahaya. Bahkan sangat kufur. Sami wala haraj. Sebutkan saja kelompok apapun yang kalian mau selain ahlu sunnah. Maka kita akan tunjukkan betapa sesatnya mereka ketika berbicara agama. Apakah syiahnya? Atau mu'tazilahnya? Atau Islam Nusantara, Islam liberal? Atau kelompok sufi, kelompok sekian macam aliran-aliran sesat. Yang tidak berdasarkan dengan ilmu. Tidak berdasarkan dengan qala Rasulullah SAW. Tidak berdasarkan hadis. Persis sebagaimana Allah katakan. Qul hal yastawi alladziina ya'lamuun walladziina la ya'lamuun. Katakan apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Berbeda jauh. Mereka sungguh lancang berbicara. Kalimat-kalimat yang dari mulai kesesatan penyimpangan sampai kekufuran. Sampai protes terhadap Al-Quran. Bahkan sampai mencerca para nabi, para rasul. Sangat mengerikan sekali. Kalau Imam Ahmad rahimahullah. Kubur ahli sunnah. Min ahli al-kabair. Kuburannya ahli sunnah. Walaupun dia masih memiliki dosa-dosa besar. Kuburannya raudatun min riyadil jannah. Kebun dari kebun-kebun surga. Wa kuburu ahlil bid'ah. Sedangkan kuburan ahlul bid'ah, ahlul ahwa. Hufratun min hufarin nar. Belumbang, dari belumbang-belumbang neraka. Fusaqu ahli sunnah. Orang fasiknya dari kalangan ahli sunnah. Awliya Allah. Wali-wali Allah. Tetapi zuhadnya. Ahli zuhudnya. Ahli bid'ah. A'da'ullah. Musuh-musuh Allah. Kira-kira kalimat seperti ini. Apa dasarnya? Kok bisanya orang fasik kalau dia masih memiliki prinsip sunnah dikatakan wali-wali Allah? Karena kalau dikatakan ahli sunnah, berarti orang itu memiliki prinsip harus berjalan di atas sunnah. Sehingga tidak berani sembarangan berbicara. Tidak akan lancang menyebutkan perkara-perkara yang dia tidak tahu. Gak akan lancang berakidah, berkeyakinan dengan keyakinan-keyakinan khurafat. Gak akan. Tetapi ahli zuhudnya, ahli bid'ah. Ahli zuhudnya, ahli ibadahnya, ahlul hawa. Na'udzubillah. Sekali berbicara, mengerikan. Seperti kalimat sufi, Allah menyatu dengan semua benda-benda. Mengerikan sekali. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Seperti kalimatnya Syiah Rafidhah. Malaikat Jibril berkhianat. Mengirimkan wahyu. Mestinya kepada Ali. Diberikan kepada Muhammad SAW. Kufur. Kaburat. Kalimatan takhruju min afwahihim. Berkata Khawarij. Bahwa semua kaum muslimin telah kafir. Murtad keluar dari agamanya. Halal darahnya. Astagfirullah. Kaburat. Kalimatan takhruju min afwahihim. Berkata mereka-mereka. para dajjalun, para kadzabun dari kaum liberalis mengatakan bahwa Nabi Ibrahim sebagai nabi yang na'udzubillah, saya tidak segan mengucapkannya, qul inna a'udzubikumullah, dikatakan sebagai orang yang memiliki sifat penjahat karena hanya karena mimpi mau membunuh anaknya, sama dengan Nabi Khidir katanya, hanya karena perasaan di pikirannya kemudian membunuh seorang anak, bahkan menulis buku Nabi Kriminal. Astagfirullah, astagfirullah. Saya katakan kafir, penulisnya kafir, keluar dari Islam tapi masih mengaku muslimin. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim, yang ahli ibadah sampai puasa di siang hari, sholat malam di malam hari, berzikir 70 ribu kali la ilaha illallah, sampai kemudian dia menyatakan akulah Allah. Astagfirullah, kaburat kalimatan takhruju min afwahihim, sungguh besar kalimat yang keluar dari mulut mereka. Bayangkan ahli ibadah, puasa di siang hari, salat di malam hari, dan terus demikian, berzikir sampai sekian ribu kali la ilaha illallah, tapi ternyata ucapannya menyatakan akulah Allah, aku yang menciptakan arsy, aku yang menciptakan langit dan bumi, aku yang menegakkan langit tanpa tiang. Apa maksudnya? Maksudnya Allah telah menyatu dengan dirinya, maka dirinya adalah Allah katanya. Astagfirullah. Maka ikhwan ibn na'azakumullah, kalau bukan mereka para ashabul hadis, para ulama yang berjalan di atas sunnah, di atas hadis sebagai wali-wali Allah, maka aku tidak tahu lagi siapa mereka wali-wali Allah. Kalau bukan ashabul hadis, siapa lagi? Berkata pula Utsman ibn Abi Syaibah, sebagaimana dinukil dalam kitab Syaraf Ashabul Hadis halaman 93 dan juga kitab Dhambul Kalam. Berkata Utsman ibn Abi Syaibah rahimahullah, فالساق أصحاب الحديث خير من عباد غيرهم, orang fasiknya dari kalangan ashabul hadith itu jauh lebih baik daripada ahli ibadahnya kelompok-kelompok sesat, walaupun ahli ibadah yang tidak memiliki prinsip sunnah, yang tidak memiliki prinsip wajibnya berpegang dengan sunnah, dengan hadis-hadis Nabi. Maka tentunya ashabul hadis jauh lebih baik, ashabus sunnah jauh lebih baik. Khamilin a'azakumullah, Imam Syafi'i memuji para ulama dari kalangan ashabul hadis. Di antara pujian Imam Syafi'i rahimahullah, sebagaimana dinukil dalam kitab yang sama Syaraf Ashabil Hadis dan juga dinukil dalam Majmu' Fatawa juz 1 halaman 11 dan juga dalam Siyar, kata Imam Syafi'i rahimahullah, "Idza ra'aitu rajulan min ashabil hadis faka'anni ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam hayyan." Kalau aku melihat ulama ashabul hadis, seakan-akan aku melihat Nabi hidup. Bukan menyamakan kalau dia memiliki wahyu atau mendapat wahyu seperti Nabi, bukan. Bukan menyamakan dari sisi-sisi lainnya, tidak. Tetapi menyamakan dari satu sisi saja, yaitu kalau ditanya jawabannya ucapan Rasulullah. Iya kan? Kalau kamu nanya kepada ashabul ra'i, ashabul uqul, Para aqlaniyun, para mu'tazilah, mereka akan menjawab dengan ra'yu. Mereka akan menjawab, saya pikir begini, saya pikir begitu. Kalau ditanyakan kepada sufi, akan dijawab dengan perasaan. Rasanya begini, rasanya begitu. Sepertinya begini, sepertinya begitu. Tetapi kalau tanyakan kepada para ashabul hadith, apa hukumnya ini, apa hukumnya itu, mereka akan menjawab, qala Rasulullah SAW. Artinya seakan-akan engkau bertanya kepadanya, seperti bertanya pada Rasulullah. Karena jawabannya ucapan Rasul. Jawabannya ucapan Rasulullah SAW. Maka tidak terlalu berlebihan. Ucapan Imam Syafi'i rahimahullah. Yang menyatakan kalau aku melihat alim ashabul hadis, maka seakan-akan aku melihat Nabi dalam keadaan hidup. Karena bisa ditanya. Dan ditanya jawabannya ucapan Nabi. Qala Rasulullah SAW. Dan bukan karangan sendiri, bukan dusta. Dengan sanad. Qala haddatsana fulan. Qala haddatsana fulan an fulan. Qala Rasulullah SAW. Maka di dalam beberapa kitab sunan, Sunan Tirmidzi kalau tidak salah, dituliskan di awal kitab. Siapa yang kitab ini ada di rumahnya, maka seakan-akan di rumahnya ada Nabi yang berbicara. Apa maknanya? Sama seperti tadi. Kalau bertanya, buka kitab itu, Rasulullah menjawab. Qala Rasulullah SAW. Bertanya masalah ini, buka kitab itu, qala Rasulullah SAW. Bertanya masalah fikih, masalah akidah, masalah furu'nya, masalah akhlak, masalah adab, qala Rasulullah SAW. Seakan-akan ada Rasul di rumahnya, ada Nabi. Paling tidak ada ucapan-ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nikmat azimah, nikmat besar. Khonibina azakumullah. Dikatakan pula oleh Imam Ahmad rahimahullah, "Laisa qaumun 'indi khairun min ahlul hadis." Tidak ada satu kaum yang menurutku lebih baik daripada ashabul hadis. Tidak ada. "Laisa ya'rifun illa al-hadis." Mereka tidak mengetahui kecuali hadis Rasulullah SAW. Setiap ditanya, jawabannya, qala haddathana fulan an fulan qala Rasulullah. Ditanya masalah hadis, ditanya masalah fiqih, ditanya masalah-masalah akidah, jawabannya, qala haddathana fulan an fulan qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Beliau juga berkata, ahlul hadis afdal man takallama fil ilmi. Ahlul hadis itu adalah yang paling afdal dalam berbicara ilmu. Dan itu sudah dirasakan oleh kaum muslimin sepanjang masa. Oleh mereka-mereka ahlul fitrah. Oleh mereka-mereka yang memiliki hati yang bersih. Yang masih memiliki fitrah yang bersih. Duduk di majlis ilmu. Ahlus sunnah. Akan berkata. Ini berbeda. Dengan semua majlis yang pernah saya hadiri. Saya pernah ngaji di sana, di sana, di sana, di sana, di sana. Beda. Tidak sama. Satu majlis saya hadiri. Isinya dunia dalam berita. Kejadian begini, kejadian sekarang ini di Palestina, sekarang ini di Suriah, sekarang ini dan sekarang ini telah turun presiden ini, telah naik presiden itu, sekarang ini politik demikian. Clipping koran isinya. Duduk lagi di majelis kedua. Isinya provokasi. Sekarang mereka halal darahnya. Duduk lagi di majelis ketiga. Dongeng. Pernah satu kejadian, cahaya datang. Tiba-tiba orang itu bergetar tubuhnya. Cerita-cerita dongeng. Duduk lagi di majlis yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Tidak mendapatkan ilmu yang hakiki. Tidak mendapatkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fil hadis sahih. Tidak. Majlis berikutnya majlis taklid. Pokoknya dari dulu nenek moyang kita yang begini, awas berani dirubah. Jadi gimana Pak Ustaz? Ya harus begini. Dari turun temurun seperti ini. Qul inna a'udzubikum Allah. Nyata. Terjadi. Dan orang itu berkali-kali, bukan satu orang saja, sekian banyak orang. Karena fitrahnya masih bersih. Sebagian mereka fitrahnya sudah rusak. Sudah kalah dengan ta'asub wa taqlid. Sudah kalah dengan ta'asub pokoknya. Maka tidak peduli. Walaupun qala Rasulullah. Walaupun dengan sanad, dengan riwayat. Walaupun diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Walaupun sudah dipersaksikan oleh para ulama. Ashabul hadis. Bahwa hadis ini sahih. Tetap tidak mau nerima. Pokoknya sudah sejak dulu turun-temurun begini. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Tetapi ahlul fitrah. Yang mereka memiliki qalbun. Dan memiliki pendengaran yang bisa mendengar. Memiliki mata yang bisa melihat dengan baik. Dan memiliki hati yang bersih bisa memahami dengan baik. Akan berkata, ya jelas ini yang namanya ilmu. Qala Allah wa qala Rasul. Ikhwani fillah na'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Berkata Ayyub rahimahullah. Sebagaimana nukil dalam Tahdhibil Kamal. Inni ukhbar bimauti rajul min ahli sunnah faka'anni afqad ba'd a'dha'i. Ketika aku mendengar seorang ulama ahli sunnah wafat, sungguh seakan-akan aku kehilangan anggota badanku sendiri. Lihatkan ibn a'azakumullah. Walaupun di ujung gunung, walaupun di ujung dunia, walaupun di timur atau di barat, ada seorang ahli sunnah alimun sunni, seorang ulama ahli sunnah, maka kita bersamanya sebagai satu tubuh. Itu mana ucapan Ayyub rahimahullah. Maka kalau beliau meninggal, seakan-akan tubuh kita hilang, hilang tangan kita atau hilang kaki kita. Faqada ba'du a'dha'i, seakan-akan hilang anggota badanku. Qul inna a'udzubikum Allah. Karena apa? Karena sudah kita katakan tadi. Mereka adalah budala, mereka adalah abdal, mereka adalah aulia, mereka adalah orang-orang yang yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Mereka. Maka kalau kehilangan satu saja, sungguh seakan-akan kita kehilangan tangan kita, atau kehilangan mata kita, atau kehilangan kaki kita, kehilangan anggota badan kita sendiri. Tetap sedihnya. Ulama'ukum yadhabun. Ulama'ukum yadhabun. Ulama kalian pergi dan enggak ada gantinya. Dan selalu gantinya tidak seperti beliau. Tidak seperti yang wafat. Jauh di bawahnya. Di bawahnya. Di bawahnya. Fudhal ibn Iyad rahimahullah berkata, idza ra'aita rajulan min ahli sunnah, idza ra'aitu rajulan min ahli sunnah faka'annama ra'aitu rajulan min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam, Kalau aku melihat seseorang dari kalangan ahli sunnah, ahli hadis, tentunya bimakna, dengan maknanya yang benar, yaitu orang yang ahli dalam bidang sunnah, ahli dalam bidang hadis. Faka'anni ra'aitu rajulan min ashabi Rasulullah, maka seakan-akan aku melihat seorang sahabat Rasulullah SAW. Apa persamaannya? Persamaannya kalau kita tanya kepada para sahabat, apa hukumnya ini, apa hukumnya itu, selalu sahabat menjawab, aku melihat Rasulullah SAW begini. Aku melihat Rasulullah SAW berkata begini. Atau aku mendengar Rasulullah SAW menyatakan demikian. Atau aku bersama Rasulullah SAW begini dan begitu. Itu sahabat Nabi. Ternyata para ashabul hadis, ahlus sunnah juga sama. Setiap ditanya bagaimana masalah ini, masalah itu, jawabannya qala Rasulullah SAW. Diriwayatkan demikian-demikian, qala sahabat, berkata Rasulullah SAW demikian. Dijawab dengan ucapan Nabi, perbuatan Nabi, persetujuan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini yang namanya ahlus sunnah wal jamaah. Yang namanya aswaja ahlus sunnah wal jamaah, ya harus dia ahli di bidang sunnah dan mempelajari sunnah, mengamalkan sunnah, memperjuangkan sunnah. Itu baru ahlus sunnah wal jamaah. Dan ahlus sunnah wal jamaah bukan sufi, bukan tarekat. Ahlu sunnah wal jamaah bukan, tidak sama dengan Naqsyabandiyah. Tidak sama. Imam Syafi'i rahimahullah bukan Naqsyabandiyah, bukan Asy'ariyah. Maaf saja, jangan disamakan. Imam Syafi'i rahimahullah adalah ahlu sunnah. Berpegang dengan sunnah. Bahkan pemahaman Asy'ariyah sendiri sudah ditinggalkan oleh beliaunya, oleh tokoh pencetus pertama kalinya, oleh Abul Hasan Al-Asy'ari, sudah ditinggalkan dan sudah menyatakan taubatnya di mimbar dan sudah menulis taubatnya. Nah, kenapa kaum muslimin mengikuti apa yang orangnya sendiri sudah taubat daripadanya dan tetap mengaku kami adalah ahlu sunnah wal jamaah dan dipaksakan Asy'ariyah adalah ahlu sunnah? Bukan. Qul inna a'udzukum Allah. Yang namanya ahlul hadis adalah ahlus sunnah. Yang namanya ahlus sunnah adalah ahlul hadis, yaitu yang mempelajari hadis-hadis Nabi dan mengamalkannya. Mempelajari hadis Nabi dan mengamalkannya. Alhamdulillah.